Buat ibu, keluarga nomor satu. Madunya juga nomor satu. Makan dulu ya. Buat anak, kesehatan nomor satu. Madunya pun nomor satu. Buat chef, rasa nomor satu. Madunya pun harus nomor satu. Buat atlet, stamina nomor satu. Madunya tetap nomor satu. Apapun nomor satunya, Madu TJ, pilihan Indonesia nomor satu. Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih Madu TJ. Sehingga Madu TJ berhasil menjadi produk kategori madu penjualan terbaik nomor satu di Indonesia. Madu Indonesia nomor satu, Madu TJ pilihanku. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihan nomor satu Indonesia. Madu TJ, madu pilihanku.